Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita telah membahas untuk membaca muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah terkait alasan mengapa beliau menulis dari kitab Usul Fi Tafsir ini. Kemudian setelah itu beliau akan memulai, dan juga beliau telah menyebutkan kandungan isi dari kitab ini. Beliau menyebutkan dengan terperinci sekian poin-poin yang beliau sebutkan di situ. Mungkin tidak perlu kita baca, karena itu semua kita akan masukinya per poin demi poin demi poin, satu demi satu. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama yang beliau sebutkan di sini, yaitu terkait Al-Qur'anul Karim. Terkait Al-Qur'anul Karim. Pembahasan kita dalam kitab ini merupakan usul fit tafsir, yaitu terkait dengan tafsir Al-Quran, sehingga butuh untuk dijelaskan terlebih dahulu dengan mukaddimah, dengan pembukaan terkait tentang Al-Quran, definisinya dan kekhususan Al-Quran, sehingga beliau sebelum masuk pada pembahasan yang terinti, beliau mendahulukan tentang Al-Qur'anul Karim. Beliau akan definisikan di situ apa definisinya dan kekhususan-kekhususan Al-Qur'an. Kata beliau, qala rahimahullahu taala, Al-Qur'anu fil lughah masdaru qara'a bima'na tala au bima'na jama'a. Kata Al-Qur'an secara bahasa, definisinya secara bahasa dia diambil dari kata qara'ah, yakni asal kata daripada Al-Quran adalah fi'il qara'ah. Bima'na tala, yang maknanya tala, yaitu membaca. Au bima'na jama'ah, atau definisi yang kedua dari makna Al-Quran secara bahasa adalah artinya jama'ah, mengumpulkan. Jadi Al-Quran dalam bahasa bisa diartikan dengan dua makna. Yang pertama membaca, yang kedua mengumpulkan. Jadi masdar itu tasrif ketiga dari suatu kata. Takulu qara'a qara'an wa qur'anan. Qara'a qur'an wa qur'anan. Tasrif yang bagian ketiga ini disebut masdar. Qur'anan, dialah asal katanya. Kama taqulu ghafara ghufran, ghafara ghafran wa ghufranan. Yani sighahnya atau susunan katanya sama antara qara'a sama ghafara. Sama-sama harakatnya juga sama. Qara'a ghafara. Qara'a Qur'an wa Qur'anan, demikian pula ghafara ghafran wa ghufranan. فعلى المعنى الأول فعلى المعنى الأول تكون تلا تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو. Maka jika didefinisikan Al-Quran dengan makna yang pertama, apa makna yang pertama? Yaitu membaca. Statusnya, maka dia kondisinya sebagai masdar, yang maknanya isim maf'ul. Ai, yang maknanya, ai bima'na, yang maknanya matlu, yang dibaca, yang dibaca. Sehingga secara bahasa, Al-Quran makna yang pertama adalah membaca. Qara'a, fi'il qara'a. Tetapi bukan yang dimaksud sebagai fa'il, dia Al-Quran sebagai membaca, tidak, tapi yang dimaksud dia sesuatu yang dibaca, sehingga matlu, dialah sesuatu yang dibaca, oleh karena itu manusia membacanya dan menghafalkannya, jadi sesuatu yang dibaca. Ini makna yang pertama. Wa 'alal ma'na tsani, dan atas dasar makna yang kedua, jama'ah. Al-Quran merupakan sebagai pengumpul. Yakunu masdaran bima'na ismal fa'il. Di sini dia kondisinya atau konteksnya sebagai isim fa'il. Sebagai fa'il. Bima'na jami'un, pengumpul. Sebagai pengumpul. Li jam'ihil akhbara wal ahkam. Dikarenakan Al-Quran ini mengumpulkan khabar-khabar dan hukum-hukum. Tapi itulah definisi Al-Quran secara bahasa, yang kesimpulannya beliau ingin menyebutkan di sini. Definisi bahasa Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, qara'a, makna al-maqru atau al-matlu, sesuatu yang dibaca. Dan definisi yang kedua, maknanya adalah jama', pengumpul. Sebagai isim fa'il, dia sebagai pengumpul. Pengumpul khabar, pengumpul hukum, pengumpul syariat, dan seterusnya, sebagai sifatnya pengumpul. Demikianlah definisi secara bahasa. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi syara', qala wal Qur'anu fi syara', definisi Al-Qur'an secara syariat. Apa definisinya? Qala kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtumu bi suratil Nas. Adalah ucapan Allah Azza wa Jal al-munazzal, yang diturunkan ala rasulihi, kepada rasulnya, wa khatami anbiya'ihi, penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, al-makhtumu, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Ini definisi yang beliau sebutkan tentang Al-Quran, definisinya secara syariat, yaitu ucapan Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, diawali Al-Quran tersebut dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sebagian ulama menambah definisi dari yang beliau sebutkan di sini, yaitu al-mu'jizu bilafdih, ditambah dengan al-mu'jiz bilafdihi, al-muta'abbad bitilawatihi, al-mu'jiz bilafdihi, al-muta'abbad bitilawatihi, al-manqulu bittawatur, ditambah dengan tiga kalimat, al-mu'jiz bilafdih, al-muta'abbad bitilawatihi, al-manqul bittawatur. Sehingga jika kita tambah lagi definisinya, yaitu al-mu'jiz bilafdih, jadi Al-Quran ini sebagai i'jaz, sebagai mu'jiz. Apa itu mu'jiz? Mu'jiz adalah melemahkan manusia dengan lafad-lafadnya. Al-muta'abbad bitilawatih, yang mana Al-Quran ini muta'abbad, diibadahi dengan membacanya. Seseorang beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Al-mangkul bitawatur, yang dinukil Al-Quran itu secara tawatur. Secara tawatur. Itulah definisi Al-Quran secara syariat. Maka yang pertama, beliau sebutkan definisinya adalah kalamullahi ta'ala. Quran merupakan firman Allah, ucapan Allah Azza wa Jal. Lafad dan maknanya dari Allah. Inilah aqidah al-sunnah wal-jamaah, bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, yang dengannya Allah berbicara. Allah berbicara. Apa dalilnya? Di antaranya Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila salah seorang dari orang musyrik ingin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah dia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengar kalamullah, ucapan Allah, sehingga Dari sini kita mengetahui Allah memiliki sifat al-kalam, sifat berbicara. Tentunya ketika kita menetapkan sifat kepada Allah, tidak boleh tergambar dalam diri kita penyerupaan dengan sifat manusia. Ini yang pertama. Tidak boleh kita menafikan yang kedua, dan tidak boleh kita mentakwil, merubah dari makna yang zahir. Jadi dalam memahami sifat Allah, yang pertama kita harus menetapkan, ya itu adalah sifat Allah karena ada dalilnya. Allah berbicara, kita tetapkan berbicara sesuai keadaannya. Tetapi yang kedua, kita menetapkan sifat tersebut bukan berarti kita menyamakan dengan makhluk. Berarti kalau berbicara seperti makhluk, tidak. Ada berbicara, kita bicara, hewan juga berbicara. Apakah sama pembicaraan kita dengan hewan? Tidak. Beda, antara makhluk saja berbeda, terlebih makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika menetapkan sifat Allah, tidak boleh yang tergambar dalam diri kita penyerupaan. Tidak pula kita menafikan. Tidak mungkin Allah memiliki sifat demikian. Demikian pula tidak boleh bagi kita untuk menyelewengkan dari makna yang zahir. Dari makna yang zahir maksudnya berbicara demikian dan demikian, bukan berbicara seperti ini yang kita pahami, tapi berbicara itu seperti makna yang lain. Dia sebutkan makna yang tidak ada dalilnya. Sehingga dari sini kita mengetahui sifat Allah yaitu al-kalam. Dan sifat kalam merupakan sifat ikhtiariyah. Apa itu sifat ikhtiariyah? Sifat yang tergantung dengan kehendaknya. Kapanpun Allah ingin berbicara, bisa berbicara. Jadi sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada sifat azaliyah, sifat yang lama. Yang kedua sifat ikhtiariyah, yaitu sifat yang tergantung dengan kehendak Allah. Jadi Allah berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Pembicaraan apa yang Allah kehendaki itu tergantung dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kapanpun dia berkehendak untuk berbicara, maka dia bisa melakukannya. Sifat ikhtiariyah, tergantung dengan kehendak. Sehingga dari sini juga kita mengetahui kesalahan, kebatilan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat berbicara. Hanya saja sifat bicara yang dimiliki oleh Allah itu sifat bicara yang sifatnya azaliyah, qadimah. Sifat yang lama. Yani Allah dahulu berbicara, kemudian Allah tidak berbicara lagi. Dahulu sudah selesai pembicaraan Allah. Jadi Allah tidak pernah berbicara lagi setelah itu. Maka ini salah. Ini salah. Terbantah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika kita lihat ayat-ayat Al-Quran, maka di situ banyak sekali lafad-lafad atau fi'il Allah sebutkan di situ kisah-kisah umat-umat terdahulu dengan konteks fi'il madhi. Fi'il madhi itu yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi sebelum adanya pembicaraan. Sebelum adanya pembicaraan Allah mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablik, dan sungguh kami telah mengutus kepadamu, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kami telah mengutus. Allah mengatakan dengan fi'il madhi, menunjukkan Allah berbicara setelah terjadi kejadian tersebut. Sudah diutus para rasul sebelum Muhammad alaihi salatu wasallam, kemudian Allah mengabarkan lagi kepada Nabi Muhammad, Nabi kita alaihi salatu wasallam, bahwa telah diutus para rasul sebelum. Seandainya Allah hanya berbicara satu kali di awal kali, maka tentu Allah akan menggunakan dengan lafaz fi'il mudhari'. Sanursil rusulan, kami akan mengutus rasul. Tidak, tetapi Allah menggunakan fi'il madhi. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka. Allah telah mendengar ucapan orang yang mendebatmu. Qad sami'a, Allah telah mendengar, sehingga yang didengar itu sudah terjadi terlebih dahulu, yaitu kisah yang terjadi zaman Rasulullah SAW, terjadi al-mujadalah di situ. Maka Allah mendengar, kemudian Allah turunkan wahyu. Sehingga ucapan Allah di sini menggunakan fi'il madhi. Ucapan dia, Azza wa Jal, keluar setelah terjadinya perbuatan. Maka dari sini, diketahui bahwa sifat Allah itu bukanlah sifat yang lama, tapi sifat ikhtiariyah, kapanpun dan itu sesuai kehendak Allah. Kapanpun Allah berkehendak untuk berbicara, dia berbicara. Ini yang dimaksud sifat ikhtiariyah. Kembali kepada definisi Al-Quran. Kalamullahi ta'ala al-munazzal ala rasulih. ucapan Allah, firman Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Rasulnya. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Rasul, Rasul Allah Azza wa Jalla. Diturunkan, menunjukkan dari sini juga tentang sifat al-ulu. Allah itu memiliki sifat ulu, ketinggian. Allah Maha Tinggi, berada di atas langit. Yang namanya turun, itu tidak mungkin kecuali dari atas ke bawah. Menunjukkan Allah berada di atas. Sifat al-ulu. Apa dalilnya? Nanti akan beliau jelaskan dalil bahwa Allah Azza wa Jalla itu menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Diturunkan kepada Rasulnya, wa khatami anbiya'i. Sifat Rasul yang diturunkan kepada Al-Quran adalah dia sebagai penutup para nabi. Nah, penutup para nabi dan rasul, yaitu nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu salah seorang dari ayah kalian, hanya saja dia sebagai utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Sehingga tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, keluar dari definisi ini, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum beliau, itu tidak disebut Al-Quran. Sehingga dimaksud Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Al-Mabdu'u, yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Nah, kitab Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Maka, awal surat yang kita dapat dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Al-Makhtum bi suratin Nas, dan diakhiri Al-Quran tersebut dengan surat An-Nas. Jadi tertib. Diawali dengan Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dinamakan dengan surat Al-Fatihah, karena dia sebagai surat pembuka. Pembuka dari Al-Quran tersebut. Ada juga yang mengatakan, dinamakan dengan surat Al-Fatihah, dikarenakan surat Al-Fatihah ini sebagai pembuka di saat seseorang sholat. Di setiap sholat, seorang membuka sholatnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan juga dia sebagai pembuka daripada kitab Al-Quran. Yani pengawal dari kitab Al-Quran. Al-Maktum yang diakhiri dengan surat An-Nas. Dari sini kita mengambil faedah bahwa tertib urutan Al-Quran itu mendapat yang rajih. Terdapat khilaf di antara para ulama. Apakah urutan Al-Quran yang kita dapati di Al-Quran sekarang ini, urutannya itu apakah merupakan ijtihad para sahabat, atau itu merupakan wahyu langsung tauqif dari Rasul alaihi salatu wassalam. Pendapat yang rajih bahwa urutan Al-Quran itu merupakan perkara yang tauqifi. Perkara yang tauqifi, yaitu sesuai wahyu. Jadi Allah sudah mengurutkan urutan-urutannya, bukan ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah pendapat yang rajih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam di setiap tahunnya pada bulan Ramadan, Jibril turun menemui Rasul alaihi salatu wassalam dan beliau menyimak Al-Quran dari Nabi. Jadi Nabi membaca Al-Quran di hadapan Jibril selama satu tahun satu kali. Jibril menasmi, menyimak bacaan Rasul alaihi salam, dan itu tentunya dengan urut, secara urut. Sehingga yang urut inilah yang dibaca oleh Nabi alaihi salam kepada Jibril. Kemudian di akhir tahun beliau wafat, Jibril alaihi salam turun dua kali dalam setahun tersebut untuk menasmi dan mendengar bacaan Rasul alaihi salam. Dari awal sampai akhir sudah dibacakan kepada Jibril. Dan itu tentunya, kata para ulama, dengan urut. Sehingga Rasulullah yang menentukan urutan-urutan Al-Quran. Inilah pendapat yang rajih. Kemudian tambahan lagi tadi, yaitu definisi yang kita tambah, juga ditambah oleh para ulama, yaitu al-mu'jiz bilafzih. Yaitu membuat lemah manusia dengan lafadznya. Maksudnya, Al-Quran ini memiliki sifat i'jaz. Apa itu i'jaz? I'jaz adalah perkara yang luar biasa, yang dengannya Allah Azza wa Jalla tantang seluruh manusia untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran ini. Perkara yang besar, yang luar biasa, yang menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah tantang siapa dari kalian yang mampu membuat ayat-ayat seperti Al-Quran? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Jika kalian ragu, jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surah, maka datangkanlah satu surat saja. Satu surat datangkan yang seperti Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah tantang mereka untuk mendatangkan 10 ayat saja dari Al-Quran. Sehingga lemah manusia tidak mungkin bisa membuat Al-Quran. Dan juga dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadal Quran la ya'tu nabi mithli. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh manusia, jin dan manusia itu berkumpul, ala an ya'tu bimithli hadal Quran, untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, la ya'tu nabi mithli, sekali-kali mereka tidak akan mampu membuatnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun mereka membantu satu dengan yang lain. Nah, ini sifat Al-Quran yaitu mu'jiz. Dia melemahkan manusia. Allah tantang mereka untuk membuat Al-Quran sehingga tidak ada dari zaman dahulu sekian abad tidak ada yang bisa membuat menandingi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Musailam Al-Kadzab, ada beberapa orang pernah membuat ayat-ayat Al-Quran, mengarang-arang untuk menandingi ayat Al-Quran, tapi itu tidak akan diterima oleh manusia. Manusia sendiri sudah menganggapnya itu sesuatu yang tidak diterima dan kalah. Musailamah pernah membuat surat yang dibuat-buat oleh dia, oleh Musailamah. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan kepada Musailamah, "Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhib." Setelah Musailamah mengatakan, "Aku juga telah diturunkan surat yang seperti diturunkan kepada Rasulullah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu turun surat Al-Asr kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka Musailamah mengatakan, "Aku juga telah diturunkan kepadaku surat dari Allah, yaitu Ya Wabar, Ma Adraka Ma Wabar," yaitu surat karangan Musailamah. Maka Abdullah bin Amr al-As telah mendengar itu. Musailamah mengatakan, "Bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Amr?" Maka Abdullah bin Amr menjawab, "Wallahi innaka la ta'lamu, demi Allah sungguhnya kamu itu sungguh tahu bahwa aku tahu kamu itu berdusta. Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhibun. Demi Allah ya Musailamah, kamu itu betul-betul yakin aku ini tahu kamu berdusta." Jadi Imam Musailamah tahu bahwa Abdullah bin Amr meyakini dengan kuat bahwa dia berdusta. Tidak mungkin seorang mampu untuk membuat surat yang seperti Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini merupakan suatu yang luar biasa, termasuk mukjizat yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Al-muta'abbad bitilawatih. Demikian juga diantara definisi Al-Quran yaitu al-muta'abbad bitilawatih, yang diibadahi dengannya, dengan membacanya. Yang diibadahi dengan membacanya. Nah, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Merupakan ibadah dalam hadis yang diturunkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Ibnu Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanah," barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapat satu pahala. "Wal hasanah bi asyri amthaliha," satu pahala itu, kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kali lipatnya. "La aqulu alif lam mim harf," aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Menunjukkan membaca Al-Quran itu mendapat pahala dengannya. Dari sini keluar hadis. Maka hadis tidak, seseorang tidak mendapat pahala dengan membaca hadis. Nah, menyampaikan hadis mendapat pahala, tapi beribadah dengan membaca hadis tidak bisa. Demikian juga hatta itu hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis yang bersumber dari Allah Azza wa Jal. Rasul meriwayatkan langsung dari Allah Azza wa Jal. Lafaz dan makna dari Allah, tetapi itu hadis qudsi, tidak termasuk Al-Quran, sehingga tidak mungkin dan tidak boleh seorang sholat dengan membaca hadis qudsi. Tidak. Tapi yang dibaca untuk beribadah dengannya yaitu Al-Quran. Al-manqul bitawatir, al-manqulu bitawatir. Al-Qur'an yang merupakan al-manqul dinukil dengan tawatur, dengan jumlah yang banyak. Kemudian qala Syekh rahimahullah taala, qala Allah azza wa jalla, beliau di sini menyebutkan tentang dalil bahwa Al-Qur'an itu diturunkan. Qala Allah taala, inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila, sungguhnya kami telah benar-benar menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an tanzila, secara berangsur-angsur. Waqala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sungguhnya kami menurunkan kepadanya Al-Qur'an, inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini sebagai Qur'an Arabiyyan, Arabiyyan dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian memahaminya. Qala wa qad hamala Allahu ta'ala hadha al-Qur'an al-'azima min at-taghyir wa az-ziyadati wa an-naqs, Allah azza wa jalla telah menjaga Al-Qur'an ini min at-taghyir, dari perubahan, wa ziyadah penambahan, wa an-naqs pengurangan, wa tabdil dan perombakan penggantian, pemindahan ayat, membalik-balikkan ayat, tidak. Jadi Allah menjaga Al-Quran ini dari segala bentuk macam perubahan, baik itu berupa penambahan atau pengurangan atau yang semisalnya. Haitsu takaffala Allahu Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jal menanggung, takaffala, yani dialah yang menanggung sendiri, bihifdihi, untuk menjaga Al-Quran ini. Jadi Allah Azza wa Jal sendiri yang menanggung untuk dirinya menjaga Al-Quran ini. Berbeda halnya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Al-Quran itu tidak dijamin penjagaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak menanggung penjagaannya. Tetapi Allah tanggung, Allah amanatkan, Allah serahkan penjagaan kitab-kitab sebelum Al-Quran ini kepada orang yang beragama dengannya, yaitu Ahlul Milah, orang yang mengikuti ajaran nabinya masing-masing. Jadi kepada mereka lah Allah serahkan penjagaannya, berbeda dengan Al-Quran. Sehingga kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak terjaga seperti Al-Quran, karena Allah tidak menjamin penjagaannya. Sehingga Allah berikan, Allah serahkan kepada mereka menjaga, dan ternyata mereka tidak melakukannya dengan benar. Mereka tidak betul-betul menjaga kitab mereka, bahkan mereka merubah-rubah. Demikianlah yang terjadi pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adapun pada kitab Al-Quran yang mulia ini, maka Allah Azza wa Jalla telah menjamin penjagaannya, dan Allah yang menanggung itu, dan Dia sendiri yang akan menjaganya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dia berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Adz-dzikr bimana Al-Quran. Dzikr di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang benar-benar lahafidun. Lam di sini taukid, benar-benar akan menjaga, memeliharanya. Maka inilah Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafal, yang dibaca oleh anak-anak kita, yang dihafal oleh mereka. Itu persis sama seperti apa yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak berubah dari awal sampai akhir. Jadi sama, Quran yang kita baca ini, apa yang dibaca oleh para sahabat, yang dibaca oleh Rasulullah, tidak ada bedanya. Karena terjaga, Allah sendiri yang menjamin penjagaannya. Satu huruf pun tidak berubah. Satu huruf pun tidak berubah. Maka dari situ, barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Atau menambah, mengurangi walaupun satu kata dari Al-Quran, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Sehingga dari sini kita ketahui, tidak ada seorang pun yang mampu merubah sedikit pun dari Al-Quran. Jika itu terjadi, pasti akan terbongkar kedoknya, dan pasti akan ditolak oleh manusia seluruhnya. Allah bangkitkan para ulama untuk membantah penyelewengan, untuk membantah perbuatan-perbuatan mereka, dan Allah singkap kedok mereka. Walihada madatil kurunul kathira, oleh karena itu, walidhalik, kata Syekh, walidhalika madatil kurunul kathira, oleh karena itu telah berlalu sekian banyak abad. Walam yuhawal ahadun, dan tidaklah ada seorang yang berusaha min a'da'ih, dari musuh-musuh Al-Quran, musuh-musuh Allah Azza wa Jal, tidaklah ada seorang pun yang berupaya ayyu ghayra fih, untuk merubah Al-Quran, au yazid, atau menambah-nambah Al-Quran, au yangqus, atau menguranginya, au yubaddil, atau menggantinya, illa hatakallahu ta'ala sitrahu, kecuali pasti Allah Azza wa Jal hatak, menyingkap, membongkar sitrahu, kedoknya. Allah bongkar kedok dia, wa fadhaha amrahu, dan Allah jatuhkan urusannya. Dan tidak akan diterima oleh manusia. Demikianlah diantara kekhususan Al-Quran dan sifat Al-Quran, yaitu Allah lah yang menjaganya sendiri. Tapi kemudian Syekh di sini akan menyebutkan beberapa kekhususan dan sifat-sifat Al-Quran, dan sepertinya waktu tidak mencukupi. Naktafi ila hadzal qadr, kita cukupkan dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.